tinggalkan kampung halaman nan jo tapian arok tabanti batang tarandam mangkonyo rantau denahi pajamu. Yang tangi di batinanku rasa tak mungkin malangkah pulang rasa sanang alun tak suo cintu banyak nan para sayang dan lain rasakan salamunan ku cintu banyak nan para sayang dan lain rasakan nan para sayang dan lain rasakan.